Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa bisa ketemu lagi di Selasa pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Dan juga kita berharap seperti biasa, Anda semua dalam keadaan sehat afiat dan aktivitas juga bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya segala sesuatu yang kita akan lakukan pada kesempatan pagi hari ini hingga nantinya diawali dengan kalimat basmalah sebagai sebuah tanda syukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebuah keberkahan untuk kehidupan kita. Begitu juga salawat dan salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat menarik, yaitu bahwa Allah memberikan banyak sekali kebaikan kepada hamba-Nya, yaitu manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dalam kehidupan ini, yaitu adalah modal kehidupan, atau lebih tepatnya tema kita adalah kebaikan Allah terhadap makhluk-Nya, yaitu dalam bentuk modalitas kehidupan. Bersama kami sudah hadir yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Darwis Hude MSI. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih bisa ketemu ini hari, karena minggu yang lalu sibuk di Bengkulu juga ya. Iya, MTQ di Bengkulu. MTQ dan sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Nah, pemirsa, di hari ini program kita adalah Hikmah Pagi segmen Nawa Agama Islam, yang insya Allah melalui program ini ada tambahan wawasan tentang pemahaman keagamaan yang kita miliki, yaitu Islam, juga insya Allah bisa menambah kualitas pengamalan agama kita. Nah, hari ini juga di studio sangat ramai dan luar biasa karena tamu kita ini datang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Bone, yaitu adik-adik kita dan juga para ustadznya dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan, pimpinan Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sudah kurang lebih 5 hari di sini ya. Rencana sampai berapa lama? 1 minggu, berarti sebentar lagi akan kembali ke Bone ya. Baik, terima kasih. Nanti ada kesempatan dari adik-adik juga Ustaz untuk bisa bertanya dengan narasumber kita. Dan juga pemirsa, ada bersama kita di sini grup Hadroh dari Kampung Duku Keramat Jati, pimpinan Bapak Suryansyah, dengan nama grupnya itu Adibai. Assalamualaikum. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kami juga mengundang Anda selalu untuk bisa berinteraksi di 5743476, atau bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek, silakan ke 0215743478. Baik, Profesor, mungkin sebagai pengantar awal dari dialog kita pada kesempatan hari ini tentang masalah kebaikan Allah dalam bentuk modalitas kehidupan, silakan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita, mulai dari udara segar yang kita hirup pagi ini gratis dari Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah karunia yang tidak terhitungkan. Sampai pada yang tak ternilai harganya, yaitu iman di dalam kalbu kita masing-masing, amin, amin, amin, yang senantiasa membimbing kita dalam kehidupan ini, amin. Jadi memang di dalam Al-Quran itu disebutkan betapa besar kebaikan Allah kepada manusia, Kalau mau dihitung sebetulnya tidak bisa dihitung, Tetapi kita lihat beberapa saja yang menjadi modal dalam kehidupan. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai hidayah atau berbagai nikmat, mulai dari yang namanya insting. Jadi kalau kita lihat itu sebetulnya kebaikan Allah itu ada 5 yang diberikan modal kepada kita dalam kehidupan ini. Yang pertama sekali kita kenal dengan insting tadi, atau ghariza dalam bahasa Arabnya. Kita lihat bahwa seorang bayi yang lahir, begitu dia menangis, itu adalah nikmat itu. Iya. Karena kalau tidak ada tangis itu berarti tidak ada kehidupan. Dan orang tuanya juga bingung. Betul. Biasanya dokter saja bingung. Kalau ada bayi yang lahir tidak menangis, panas. Itu biasanya pegang itu kakinya lalu ditepuk punggungnya. Iya, dengan tangis itu berarti dia telah mendapatkan modal pertama berupa insting tadi itu. Dan anehnya tangisnya bayi itu, baik anak orang Perancis, maupun dari Ciamis itu tetap sama itu. Sama. Ya, karena ini memang Ciamis modal yang diberikan pertama dari Allah. Betul. Nah, yang kedua adalah panca indera. Ya, atau indera, karena indera itu sebetulnya tidak hanya lima, banyak sekali. Ada indera keseimbangan, ada indera kinestetik. Kalau saya, kalau kita berdiri itu yang bekerja adalah indera kinestetis, sehingga kita tidak jatuh. Tapi indera ini tidak bisa diandalkan, karena sesungguhnya kalau hanya indera saja, itu manusia akan kalah sama hewan. Jadi kalau ada orang terlalu mengandalkan inderanya saja, tidak pada yang lain-lain, itu berarti dia sebetulnya masih kalah dengan hewan-hewan itu. Tikus saja misalnya, kalau lampu mati, walaupun kemana-mana dia tidak pernah tertabrak lemari ya, misalnya, tapi manusia kan beda itu. Berarti panca inderanya hewan lebih? Sebagian hewan itu lebih tajam dibanding manusia. Penciuman misalnya, kan anjing pelacak itu lebih hebat dibanding manusia. Kita tidak pernah menemukan ada radius berapa meter. Betul, manusia yang diikat lehernya lalu disuruh mengendus-endus over di bandara itu. Betul. Jadi tidak bisa diandalkan, karena panca indera ini juga sering membohongi manusia. Ya, mata kita misalnya, kita berjalan di atas aspal, terik matahari, terlihat ada genangan air yang disebut dengan fata morgana. Betul. Itu padahal sebenarnya tidak ada. Ya, ada batas penglihatan. Betul. Ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan itu untuk beriman kepada Allah. Nah, lalu Allah memberikan akal. Ini modal ketiga. Jadi pertama tadi insting, modal kedua panca indera, modal ketiga itu akal. Akal pun juga tidak segala-galanya. Seringkali orang menganggap bahwa akal itu merupakan sesuatu yang sangat super begitu ya. Dominan. Betul, tetapi sesungguhnya tidak. Banyak sekali hal yang tidak bisa diselesaikan oleh akal. Jadi misalnya saja kita tanya kepada adik-adik kita misalnya, angka berapa yang terkecil? Sri mengatakan angka 1, ada yang bilang 0. Tapi kalau ditanya lagi, min 1 dengan 0 itu mana yang lebih kecil? Lebih kecil min 1. Jadi min berapa yang paling kecil? Tidak tahu. Itu pertanyaan kecil ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah modal yang keempat. Yaitu modal keempat yang disebut dengan qalbu. Ya. Qalbu inilah yang penting, mungkin menjadi fokus kita, pembahasan kita, karena kalau orang tidak punya hati, sikap dan tingkah lakunya akan seperti tadi, hanya sampai pada panca indera seperti hewan tadi itu. Tapi ketika dia menggunakan hati, maka disanalah membedakan manusia dan hewan. Karena hatilah yang tidak pernah berbohong. Kalau panca indera tadi itu kan sering sekali berbohong gitu. Sering dibohongi gitu. Betul. Kalau hati tidak bisa. Walaupun ada katakanlah penjahat berkaliber internasional, pada saat dia melakukan kejahatan itu pasti ada tek di dalam hatinya. Ada ketidaknyamanan atau betul, apa. Betul, pasti ya? terasa. Ada orang misalnya pada saat bulan puasa, begitu dia pulang dari kantor, pulang kerja misalnya, mampir sebentar di pinggir jalan, di warteg makan, tidak ketahuan, pulang ke rumah action seolah-olah dia sedang puasa. Itu dalam artinya saya berbohong. Betul. Tidak bisa dibohongi kalau begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, selain tadi hati itu, masih ditambah lagi modal pertama, modal yang kelima, adalah modal berupa agama atau kitab suci dalam agama Islam. Nah, kitab suci ini kira-kira ibaratnya seperti manual. Baik Profesor, masih ada satu lagi nanti ya kita bahas, tetapi konsentrasi kita kepada modal kehidupan, yaitu dalam bentuk kalbu yang Allah berikan. Nah, kita akan jeda sesaat untuk sholat subuh. Dan pemirsa dimanapun Anda, kami ingatkan bagi Anda yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya, kita akan segera jelang waktu azan subuh berikut ini. Baik pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Dan berikut kami akan hantarkan kepada Anda semua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Mengapa kamu masih berpaling? Ia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan, di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami pada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakanmu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpangan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, hikmah pagi di segmen dakwah agama Islam. Senang sekali Anda masih bersama kami dalam kajian ini, yang tema kita hari ini membahas tentang masalah kebaikan Allah dalam bentuk modalitas kehidupan kepada manusia. Bersama narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Darwis Huda MSI, beliau adalah dosen atau direktur, maksud saya pasca sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan juga bersama kita di sini ada adik-adik santriwan dan santriwati, juga para ustadznya dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan, pimpinan Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Dan juga ada grup Hadroh atau tim Hadroh Adibai dari Keramat Jati, Kampung Dukuh, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, atau Anda di luar Jakarta ke 0215743478. Baik Profesor, tadi ada 5 ya, yang terakhir adalah agama. Tetapi konsentrasi kita modal kehidupan yang Allah berikan, ya, dalam bentuk nikmat Allah kepada manusia, salah satunya adalah kolbu, ya, yang jelas-jelas ini menjadi salah satu tolak ukur dari perjalanan kehidupan itu manusia itu sendiri. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan. Iya, jadi memang hati ini termasuk yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan hatilah yang kemudian manusia bisa terarahkan segala sikap dan tingkah lakunya. Masalahnya adalah bahwa hati itu istilahnya bisa naik turun. Ya, disebut dia kalbu karena dia bisa yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Jadi bisa bolak-balik begitu, karena kalbu itu artinya demikian. Ada saatnya hati kita sangat konsen terhadap satu ibadah. Betul. Pada saat yang lain agak-agak sedikit kendor. Bisa dibilang hati itu sulit untuk istiqomah ya? Iya, tetapi tergantung pada upaya yang kita berikan untuk mengarahkannya. Ya. Kalau kita turuti misalnya dalam kondisi yang dalam kondisi lemah, lalu kita juga tidak memberikan upaya yang yang dengan modal-modal yang lain tadi, maka dia akan terus akan begitu. Tapi kalau kita berupaya untuk mengarahkannya kepada yang baik, pasti akan selalu memberikan bimbingan yang terbaik. Berarti empat modal lainnya tadi juga tetap memberikan pengaruh ya terhadap kondisi kolbu. Iya, jadi untuk hidup ini memang semua modal yang diberikan oleh Allah itu diperlukan. Hanya saja yang saya tadi katakan, tidak boleh orang hanya mengandalkan akal saja. Ada persentasenya. Betul, karena kalau akal saja nanti ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh akal. Betul. Dan tidak sesuai dengan hati juga banyak. Betul. Ada. Jadi disinilah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal tadi itu dalam rangka kita menjalankan yang keempat tadi berupa agama dari Al-Quran. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, kemudian ada petunjuk di situ, akal kita bekerja, hati kita bekerja, panca indera kita bekerja, segala macam. Nah, sehingga hidup kita ini terarahkan. Ya. Nah, Profesor, tadi dikatakan bahwa kalbu adalah bolak-balik atau tidak menentu. Tetapi kecenderungannya kemana? Ya, pada dasarnya manusia itu kan lahir baik. Lahir memang dalam kondisi yang jadi tidak membawa satu beban dari kehidupan, misalnya ada dosa sebelumnya, tapi dari awal itu sama sekali nol. Kita semua sama, diberikan modal yang sama. Nah, dalam startnya itu yang membuat orang berbeda-beda. Ada yang memanfaatkan hati, ada yang tidak, dan sebagainya. Itu baik. Nanti kita cari tahu lagi bagaimana efeknya jika lo kalbu itu tidak bisa kita arahkan juga gitu ya. Baik, silakan pemirsa sudah bergabung sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Haji Yori yang dari Tebet. Iya. Silakan. Silakan Pak Haji. Iya. Saya mau tanya ke Pak Ustadz ini, Pak Ustadz. Ini modal kehidupan itu kan ya dalam kebangsaan itu sendiri ya, pandangan hidup atau ideologi gitu ya, yang jelas-jelas dinyatakan monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa dalam artian di sini agama gitu ya. Agama itu kan diterjemahkan sebagai belief atau akidah gitu ya, atau God's law atau hukum Tuhan gitu ya, dan atau syariat dalam bahasa agama kita, kemudian juga akhlak atau moral. Jadi sebenarnya harusnya ketiga itu kan menjadi inti atau fundamental daripada modal kehidupan untuk bangsa ini kan, dan bagi individu juga. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya Pak, apakah zina yang menjadi pidana di dalam pandangan umat Islam itu tidak menjadi hukum positif di negara kita yang tercinta ini Pak, sehingga seharusnya setiap yang berkaitan dengan pidana itu harus juga dimasukkan ke pengadilan agama untuk orang Islamnya Pak. Jadi sebenarnya bukan harus negara Islam, tapi umat Islam mendapatkan hukumnya melalui dengan agamanya, agama gitu loh. Tidak pengadilan umum. Kalau pengadilan umum zina itu dianggap tidak menjadi hukum positif, tetapi bagi umat Islam itu menjadi pidana karena merusak tatanan moral dalam dalam masyarakat Muslim terutama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji Yori yang selalu setia bersama kita nih, Profesor. Baik, berikutnya assalamualaikum. Halo. Iya, dengan assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, mohon volume TV-nya dikecilkan Bapak. Oh iya iya. Iya, biar nggak feedback ke sini. Silakan dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Hadi dari Ambon. Pak Hadi dari Ambon. Ambon, Ambon. Oh iya, alhamdulillah. Silakan Pak Adi. Iya. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ambon, bekas kerusuhan Ambon. Iya. Masih masih mengian dalam kalbu dan hati kami betapa dulu sakitnya umat Islam di Ambon. Saya minta petunjuk dari Ustaz. Ya, kadang-kadang dalam pikiran dan kalbu hati ini kadang-kadang ya apa namanya tidak sejalan. Tidak sejalan memang. Pikiran berkata lain, hati juga berkata lain. Kita ini kan mau hidup yang tenteram. Tenteram. Dari supaya negara ini, maksudnya di Ambon ini lebih aman lah hidup, kerukunan hidup beragama. Saya minta petunjuk dari Pak Profesor. Baik. Terima kasih Pak Hadi dari Ambon. Mudah-mudahan kerusuhan yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu ini bisa sudah teratasi ya. Insyaallah. Baik, dari adik-adik kita ini santriwan dan santriwati juga mungkin ustaznya mau bertanya, kami silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Berdiri, ya, sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Dinata. Irfan? Irfan Dinata. Irfan Dinata kelas berapa? Kelas 1 Alia. Oh, 1 Alia, ya, silakan. Ya, dari Pondok Pesantren Alilas Ujung Bone, Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi langsung saja Pak Ustadz, pertanyaan saya begini. Mengapa di dalam Al-Quran terdapat hati yang disebut dengan hati yang seperti batu? Atau ada juga yang disebut dengan hati yang sakit? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hati yang sakit, di mana rumah sakitnya gitu ya? Silakan, Prof. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, persoalan antara kebangsaan dengan nilai-nilai agama ya, kaitannya dengan hukum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita harus pahami bahwa sebetulnya ini berkaitan juga dengan pertanyaan kedua. Betul, ya. Jadi kecenderungan beragama itu sebetulnya dari sejak kita lahir itu Allah sudah menaruh di dalam jiwa kita. Jadi semacam chip, sudah chipnya itu sudah ada di dalam kalbu kita. Sudah sebelum, dikasih modal juga sudah, di hati ya. Betul, betul. Jadi sebelum lahir itu sudah ada. Jadi semua agama, semua manusia sebetulnya berkecenderungan untuk berketuhanan. Hanya saja kadang-kadang dalam perjalanan hidup tadi itu bersentuhan dengan lingkungan dan sebagainya, kecenderungan beragama tadi menjadi kerdil. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Alas tubrobikum. Betul. Jadi di dalam apa? Dalam Al-Qur'an itu jelas. Wa itakhadha rabbuka min bani adam ila sampai akhirnya itu ada alas tubrobikum qalu bala syahidna. Ya. Betul. Jadi itu sebetulnya pemasangan chip, kira-kira gambarannya dalam tanda petik. Kalau gaya itu, sekarang itu seperti itu ya. Itu sudah dari awal pada saat roh kita di tiupkan dalam rahim itu sudah kita miliki itu. Betul. Ya, hanya saja tadi ketika bersentuhan dengan lingkungan, dikenalkan ada yang tidak dikenalkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, persoalan keagama, moral dan sebagainya, sehingga yang tadi menjadi kerdil. Nah, yang sehubungan dengan tadi pertanyaan yang kedua, ini orang-orang yang selalu menggempur orang lain yang tidak sepaham dengan dia itu, hatinya itu kerdil tadi itu. Ya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal sebetulnya itu sudah kita bawa sejak lahir. Nah sekarang kalau misalnya tadi mengapa di Indonesia ini tidak menggunakan katakanlah pidana dalam yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Jadi kita berpikiran begini, sepanjang hal itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah manusia diberi keleluasaan untuk mengatur hal-hal demikian itu. Ya kita tahu bahwa di negeri kita kan bukan negara agama, bahwa setiap warga negara itu punya hak kewajiban masing-masing. Betul. Harus hidup. Allah ini menciptakan juga berbagai aneka ragam dalam kehidupan ini kan. Ya kita lihat tumbuh-tumbuhan beraneka ragam dan sebagainya. Nah ini kita harus menghargai itu. Seharusnya saling menghargai, karena tadi modal-modal ini sebetulnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka hidup bersama dengan orang lain yang berbeda-beda itu. Kita tidak semua sama. Betul. Nah, tinggal kasusnya tadi masalah zina ya, kenapa tidak dipidanakan? Ya. Itu kan itu mungkin tergantung daripada bagaimana hukum kita berbicara kali, Ustaz. Iya, betul. Memang ada kaitannya bahwa kalau penegakan hukum, sebetulnya hukum yang ada saja kalau itu ditegakkan dengan baik, insyaallah ya. Itu ya, korupsi dan sebagainya. Karena tidak ada yang mengatakan zina itu benar. Semua agama mengatakan iya, betul. Salah ya, apa ya. Baik. Kemudian dari Pak Hadi ini tolak belakang antara pikiran dan kalbu. Iya. Jadi ada saatnya kemungkinan antara keinginan misalnya pikiran, kemungkinan apa berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kalbu itu betul dalam kehidupan ini memang terjadi dinamika. Apa yang kita lihat dengan apa yang kita pikirkan dengan hati kadang-kadang memang tidak klop, tidak match itu. Nah disitulah nanti ada hakimnya, hakim yang kelima tadi berupa Al-Quran itu memberikan ya ini loh jalan yang benar. Redline-nya ya, jadi betul, karena sebetulnya Al-Quran itu disebut kitab hidayah, kitab manual. Jadi kalau misalnya beli alat elektronik kan selalu ada buku manualnya itu. Iya, buku petunjuk. Buku petunjuknya. Kalau kita baca dengan baik, kita perhatikan, maka alat-alat elektronik kita akan bagus, akan awet. Yang paling tahu tentang alat elektronik itu siapa? Produsen yang memproduksi alat itu. Betul. Sama, yang paling tahu tentang kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Diberikanlah Al-Qur'an menjadi hakim untuk semuanya. Jadi benar kata Bapak tadi itu bahwa kalau orang kembali semua kepada Al-Qur'an dan menjalankan, para penegak hukumnya juga menjalankan dengan baik, itu aman insyaallah kehidupan ini. Persoalannya tadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Betul. Ya. Nah tadi mohon penjelasan bagaimana Al-Quran bisa memberikan gambaran bahwa ada hati yang beku atau hati yang sakit. Iya. Jadi memang dalam Al-Quran itu ada beberapa, ada hati yang lembut, ada hati yang keras, ada yang hati bagai batu. Ya, fi qulubihim maradun. Ada sakit gitu ya. Jadi sebenarnya bahkan sebenarnya dalam Quran itu dikatakan orang ada yang sampai sudah digembok itu hatinya itu kan. Qatamallahu ala qulubihim ya. Sudah di, tapi sesungguhnya bukan manusia yang menggemboknya sendiri. Bukan, maksud saya bukan Allah yang walaupun di situ katakan khatamallahu, Allah akan mengunci mati hati seseorang. Itu bukan berarti Allah semena-mena lalu saya mau gembok si A si B, bukan begitu. Tapi karena yang bersangkutan. Oh, karena yang punya yang betul. Oh. Jadi sebenarnya yang punya hati itu sendiri yang menggemboknya itu. Jadi begini pahamnya, aturannya itu atau yang digunakan itu begini. Sekali orang melakukan satu keburukan, itu berarti dia menyimpang dari yang jalan yang lurus. Jadi kalau kita ada orang berbuat dosa, itu keluar dari jalan yang siratal mustaqim tadi itu. Dia berbuat dosa lagi semakin jauh. Dia berbuat dosa lagi semakin jauh sehingga sulit dia menemukan kembali jalan lurus itu, sulit untuk kembali. Nah, maka ketika dia sudah tidak bisa menemukan jalan kembali, itulah disebut bahwa dia terkunci hatinya itu. Mudah-mudahan jangan ada yang di antara kita ada yang dikunci oleh yang bersangkutan sebetulnya. Kalau hati yang beku tadi atau hati seperti batu, maka awalnya adalah ketika dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan perbuatan maksiat itu ya. Mungkin dia sadar, tapi sadar. Kadang-kadang begini, sekali orang ada yang namanya law of effect itu kalau bahasa psikolognya begitu. Sekali orang melakukan satu perbuatan tagihan baik atau perbuatan buruk, kalau dia merasakan kenikmatan, cenderung diulang lagi. Itu. Ada kecanduannya itu. Betul. Ya sekarang katakanlah misalnya maling. Dia awalnya maling jemuran. Lama-lama motor. Nikmat juga, enggak perlu repot-repot, tinggal jambret saja. Gitu ya. Betul? Enggak tadi penegak hukumnya tidak berjalan dengan baik. Betul. Akhirnya dia melakukan yang lebih dari itu. Karena sekali orang merasakan nikmat, dia cenderung diulang dengan intensitas yang lebih tinggi. Akhirnya tidak sadar kalau hatinya sadar, juga betul, menjadi batu. Betul gitu ya. Akhirnya. Baik, ini menarik sekali Profesor. Mungkin kita semakin diingatkan bahwa kita harus lihat lagi sudah sampai di mana hati kita bawa ini ya. Jangan-jangan kita selama ini lupa dengan Allah, atau jangan-jangan kita tidak sadar bahwa sekarang saat ini kita sedang diuji dalam kondisi hati yang mungkin selalu bimbang. Kita akan kembali, tetapi kita simak dulu lantunan syair yang pertama dari grup Hadroh Ad-Dibai. Silakan. Kembali melanjutkan dialog kita di sesi Hikmah Pagi segmen Dakwah Agama Islam pada kesempatan hari ini tentang masalah modalitas kehidupan yang Allah berikan sebagai nikmat bagi kehidupan manusia. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hadi di Ambon yang belum sempat terjawab Profesor. Narasumber kita perlu kami ingatkan adalah Bapak Profesor Dr. Haji Darwis Hude. Beliau adalah Direktur Pascasarjana PT IKI Jakarta. Baik, Prof, tadi Pak Hadi minta petunjuk katanya dari Ambon. Apa yang mesti dilakukan jikalau pikiran dan kalbu ini bertentangan? Iya, ini memang persoalan yang perlu kita cermati. Sebenarnya dalam kehidupan ini, kalau semua orang menggunakan hati dengan baik, sebenarnya hidup ini damai. Hanya kadang-kadang hati itu dikesampingkan. Nah, kenapa? Karena manusia tidak memanfaatkan sebetulnya modal-modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Coba kita lihat kawan-kawan kita di Ambon dan di tempat lain yang kadang-kadang antar mereka saling menggempur, antar RT saling menggempur dan sebagainya, tawuran di mana-mana. Itu karena tidak menggunakan hati sebenarnya itu. Padahal hatinya menolak sebetulnya ya. Pasti. Karena tadi hati itu tidak bisa berbohong. Tadi itu sudah patokannya itu hati tidak pernah membohongi manusia. Nah, apalagi kalau kita lihat misalnya kalau dalam agama Islam itu dalam Al-Qur'an, jangankan begitu, kita tidak boleh menghina misalnya yang disembah orang lain. Itu harus kita manfaatkan betul itu. Apalagi sampai menyakiti. Iya. Jadi wala tasubbul ladzina da'una min dunillah. Jangan pernah mencaci maki apa yang disembah oleh orang. Seharusnya beragama lain juga demikian. Saling menghormati. Betul. Ya. Baik, mudah-mudahan sudah cukup Pak Hadi petunjuknya, ini luar biasa. Ya. Tempatkan hati pada posisinya maksudnya. Betul. Baik, kita terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. 5743476 atau 0215743478. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Anto di Ciputat. Pak Anto di Ciputat, silakan. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, kalau kita bicara modal ya, ini modal kehidupan. Dalam bisnis kan modal itu selisih antara aset dengan liabilitas gitu ya. Harta dengan pinjaman gitu. Kalau modal kehidupan gini, aset kita kadang-kadang kita sering bicara aset utama gue itu anak gitu. Aset utama gue itu harta gitu ya. Bagaimana aset utama kita? Ya Tuhan gitu, Allah gitu, aset pertama ya, paling untung gitu ya. Kedua Rasulullah, ketiga Al-Quran ya, keempat guru atau ulama gitu ya, ya. Teman-teman baik gitu. Nah musuhnya ini pinjamannya kan ego kita gitu ya, nafsu kita. Sebetulnya itu modal itulah yang membawa kita nanti gitu ya. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan yang sangat baik ini dari Pak Anto Ciputat ya. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar salah tebak dulu nih, Pak Hatibi ya? Betul, Mbak. Langsung kenal ya. Ya, silakan ya. Pak Hatibi. Selamat pagi, Bapak Kiai dan para hadirin sekalian di studio. Ini masalah qalbu atau hati. Saya itu, Pak, mana gitu yang namanya qalbu, mana hati, ada juga hati nurani. Nah, di dalam sholat ingatkan khusyuk itu adanya di hati. Sedangkan ujung sholat tabiq qalbi ala dini. Nah, ini bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dari pesantren Alif Lash, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Hafiz Al-Amanah. Hafizal Amanah. Hafizal Amanah. Hafizal Amanah. Namanya bagus banget ya. Pesantren Ahlilas Ujung Bone. Oke, okay, kelas berapa? Kelas 1 Aliyah. Oh, 1 Aliyah. Jangkung-jangkung yang Aliyahnya ya. Silakan, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana membentuk diri agar tetap selalu istiqomah, tidak bolak-balik terhadap hal-hal yang negatif? Ya. Terima kasih, Pak. Ciri khas Makassarnya ada ya, bagaimana? Baik, silakan. Bagaimana istiqomah nih? Sekalipun di pesantren mungkin kadang-kadang suka berubah-berubah pikiran ya, tidak tetap ya. Silakan, Prof. Iya, baik, terima kasih penanya yang berikutnya ini menarik sekali. Pak Anto, jadi ya, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada manusia. Bahkan sebenarnya ini modal-modal yang diberikan ini itu menjadi mestinya menjadi bahan untuk kita, bahan pemikiran, bahan renungan untuk kita bahwa untuk maju ke kehidupan berikutnya harus selalu ada modal. Nah, oleh Allah sudah diberikan, bahkan modal panca indera itu sudah ada dalam insting, dan panca indera itu sudah ada dalam sejak rahim. Mengapa? Kira-kira kalau terjadi dialog antara bayi dengan Allah itu, ya Tuhan, kenapa engkau memberikan saya panca indera dalam rahim padahal saya enggak gunakan itu. Mulut kita enggak pakai dalam rahim itu kan. Nah, tetapi oleh Allah diberikan ini modal untuk kehidupan berikutnya nanti di dunia. Ternyata kita sekarang ini baru memahami bahwa indera itu betapa besar nilainya dalam kehidupan kita nanti juga begitu. Setelah kita di dunia harus juga modal-modal yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan dengan baik untuk persiapan di akhirat nanti. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa modal diberikan oleh Allah itu mestinya kita harus berterima kasih yang memberikan kapital tadi itu, memberikan modal itu. Bagaimana kita berbentuk-bentuk membalasnya? Ya dengan ibadah-ibadah, dengan penyembahan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira begini, sederhana sekali. Saya memberikan Anda modal, silahkan manfaatkan dengan baik untuk melihat jalan yang benar, jalan yang salah. Jangan mengikuti jalan yang salah karena nanti Anda akan rugi di akhirat nanti itu. Ya di dunia dan di akhirat tentunya. Jadi tidak sama sekali dalam arti kapital yang kemudian ada hitung-hitungan apa. Pasti kebaikan Allah itu lebih banyak dibanding dengan apa yang kita berikan atau kita bersyukur atau beribadah kepada Allah. Pasti lebih baik yang Allah berikan kepada kita. Karena dalam Quran kan jelas itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kita harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita yang banyak. Karena kita nggak akan bisa membalas semua kebaikan. Tidak mungkin, tidak mungkin kita membalas kebaikan Allah itu. Jadi kita itu sebetulnya hanya berterima kasih terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu kecil sekali. Ya, sebuah apresiasi kita ya. Iya, betul. Baik, dari Pak Hatibi ini ada perbedaan antara qalbu hati dan hati nurani. Di mana letaknya sebetulnya hati itu? Jadi hati itu sama sekali bukan yang liver itu ya. Iya, dalam bentuk dalam bentuk warna kecoklat fisik yang kecoklat-coklatan itu. Karena dalam bahasa Arab itu memang bukan qalbu bahasa Arabnya itu, itu kabid bahasa Arabnya yang hati itu. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud. Jadi hati itu adalah sifatnya ruhaniyah. Dan dalam bahasa Arab juga ada Qalbun, Fuad, ya, Sudur, kan ya, ada juga. Betul. Jadi nanti itu kan semacam kotak-kotak atau semacam laci. Jadi manusia itu kan ada jasad, ada roh. Nah, roh ini punya laci namanya Qalbu. Di dalam Qalbu itu ada kotaknya lagi di dalam yang disebut Fuad, yang disebut dimakan hati nurani dan sebagainya itu. Nah, jadi ada kotak-kotak itu, tapi kita tidak bisa lihat secara fisik karena memang bersifat sifatnya spiritual. Betul. Nah, sepanjang manusia tadi mengikuti yang hati kecilnya tadi itu, yang tidak pernah berbohong, dia akan selamat itu. Karena dia akan terbetik ketika kita melakukan satu perbuatan buruk atau baik, itu langsung di situ. Makanya indikator dosa itu gampang sekali. Kata Rasulullah itu cuma dua. Apa? Jadi al-ismu maha kafi sadrika, yang disebut dosa itu indikatornya kalau di dalam hati membuat kita was-was, membuat kita tek. Nah, yang kedua wakarifta ayat tali alaihin nas, Anda merasa khawatir kalau dilihat orang lain. Jadi kapan ada dua ini, tinggalkan, karena itu kemungkinan besar adalah perbuatan dosa. Masya Allah. Ya, ada sesuatu yang kita tidak ingin dilihat orang lain, tetapi tidak was-was. Misalnya orang kalau mandi di kamar mandi kan kita tidak mau dilihat orang lain, tetapi tidak was-was. Jadi kalau mau berbuat dosa, orang mau mencuri, orang mau korupsi, itu pasti itu. Pasti was-was. Ya. Khawatir. Pasti ada tanda tangan. Ya, ini nggak ketahuan nggak ini? Kan merasa begitu kan? Jadi nggak ada itu yang transparan gitu. Kalau orang transparan dan sebagainya, biasanya tidak berkaitan dengan. Tapi kalau dia selalu berbuat itu terus, dosa terus, maka mungkin khawatir itu hilang tadi. Itu tadi yang hatinya batu. Betul. Nah, dia karena terlalu jauh sudah menyimpang, akhirnya dia nggak melihat lagi jalan keluar. Bahkan dia nggak melihat lagi bahwa di sekelilingnya banyak orang, banyak orang. Dan karena tidak, sudah tidak bisa mendengar suara hatinya lagi ya. Kalau dalam bahasa psikologi itu orang sudah psikopat. Mau diberi nasihat, mau di apa, nggak ada perubahan, tetap seperti batu saja, keras kepala. Ya, kalau dalam bahasa agamanya kan dalam Quran itu, sawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau orang sudah seperti batu tadi, mau diberi peringatan mau tidak, sama aja. Sama saja. Enggak ngaruh. Nah, karena enggak bisa lihat, enggak bisa kembali lagi ke jalan yang tadi itu. Betul. Terlalu jauh nyasarnya. Ya Allah. Ya. Perlu apa? Hidayah nah, apa? Nah, tadi taubat. Jadi taubat itu sebetulnya adalah mekanisme yang diberikan oleh Allah. Kalau menyimpang sedikit, ya segeralah kembali supaya jangan terlalu jauh. Jadi mekanisme taubat itu ketika seseorang tadi, ini kan jalan lurus tadi ya, melakukan satu perbuatan tidak baik, segera sadar dan kembali ke jalan supaya jangan terlalu jauh menyimpangnya itu. Oke, baik. Taubat itu kembali artinya. Ini dari adik kita Hafizul Amanah. Ya, menjaga amanah. Iya, betul. Ini bagaimana supaya bisa istiqomah? Memang Hafiz suka punya perasaan apa atau mungkin ada bisik-bisik apa? Silakan, Prof. Jadi sebetulnya dinamika hidup ini memang penting. Jadi dengan begitu, dengan adanya gangguan, dengan adanya nafsu, dengan adanya rangsangan-rangsangan dari luar, kita justru lebih nikmat dalam beragama itu. Jadi diberikan oleh Allah nafsu itu supaya kalau kita bisa mengalahkan nafsu itu, kita merasa puas. Ini lagi demam bola sekarang ini kan. Jadi kalau ada kesebelasan misalnya nih, andai kata nih ada kesebelasan, tidak ada lawannya, meskipun 1000 gol masuk ke gawang, nggak ada nikmatnya itu. Nggak seru. Ya, tetapi kalau misalnya katakanlah misalnya ini adik-adik dari pesantren Ujung ya, Al Ikhlas Ujung Bone, ada kesebelasan sepak bola melawan kesebelasan Belanda misalnya, langsung bisa mengalahkan kesebelasan Belanda, itu nikmatnya luar biasa. Betul. Ya. Dengan kehidupan ini ada kita ada rangsangan untuk melakukan perbuatan ini, nafsu kita mungkin cenderung sana, akal kita mengatakan akan mempertimbangkan, tapi kata kitab suci tadi hidayah yang kelima, oh tidak boleh, jangan mendekati karena ini perbuatan dosa. Nah, pada saat itu kita kembali. Jadi memang harus diupayakan, tidak jalan begitu saja namanya istiqomah itu. Tapi kita harus effort, ya? Harus usaha. Ya, kalau orang berusaha tadi, nah, insya Allah, kalaupun yang namanya melenceng-melenceng sedikit, itu tadi mekanismenya. Ya, kalau naik sepeda jangan masa mau masuk ke got lalu dituruti saja masuk ke got. Ya pada saat mau masuk got banting belok, lagi masuk ke jalan yang lurus tadi. Langsung menyadari ya. Betul. Mungkin kalau bisa saya analogikan di pesantren, karena saya juga pernah kali ya. Satu tantangannya itu masalah belajar. Kadang-kadang kalau temannya rajin belajar, kita baru bisa rajin belajar. Kalau nggak ada temannya ya udah malas lagi seperti itu. itu sama juga kan? Jadi ya? Memang betul, itu juga faktor pertemanan sangat menentukan juga. Yeah. Ya, jadi kalau dalam bahasa agama itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang rajin, kita meskipun mungkin tidak langsung seperti dia, tapi paling tidak ada efeknya itu. Sebaliknya kalau dengan orang yang misalnya dengan preman, dengan berandal, itu juga pasti ada efeknya itu. Nah, itu akan memberikan bantuan dalam kehidupan kita, bahwa teman ini akan selalu memberikan juga support, apalagi seperti anak-anak yang masih remaja itu butuh peer group yang baik begitu. Ya, ya. Nah, kalau diajak bersama-sama ke masjid itu akan nikmat itu bersama-sama itu. Betul. Ada cerita di sana. Dari Prof yang terakhir barangkali tentang masalah kalbu ini sebagai modal yang keempat yang Allah berikan kepada manusia. Setiap manusia pasti punya yang namanya kalbu. Dan tadi ada pendukung lainnya yaitu insting, panca indera, akal, dan agama. Mana yang harus lebih dekat dengan hati ini? Ya, sesungguhnya semuanya harus selalu saling berkaitan. Selalu berkaitan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang boleh jadi menurut akal kita baik. Ya, menurut akal kita baik, kemudian secara sepintas karena pengalaman-pengalaman yang ada, tapi kata kitab suci seperti begini, maka karena ini tadi manual yang harus diikuti, kita harus ikuti apa yang kata Quran, apa yang dikatakan oleh Quran itu harus kita jalankan dengan baik. Meskipun kadang-kadang boleh jadi secara kasat mata barangkali atau dari panca indera kita mengatakan, wah lebih enak ini, lebih enak itu, lebih enak itu, kenapa? Tapi kalau ini sudah mengatakan, ini ada kan garis ini, ya kita harus harus sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci itu, karena Allah pasti yang paling tahu tentang kehidupan manusia. Betul. Baik, terima kasih Profesor, sayang sekali waktunya sudah habis, harus kita akhiri. Nanti dengan kesempatan tidak terasa ya. Sampai ketemu, terima kasih atas ilmunya pada hari ini, mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua. Adik-adikku dari Al-Ikhlas Bone, Makassar, terima kasih Ustadz atas kebersamaannya hari ini, nanti kita ketemu lagi. Salam, kalau pulang kampung ke rumah, salam buat keluarga ya. Dan juga rekan-rekan dari tim Hadir, terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa, alangkah mungkin bisa bermanfaat ya hidup yang Allah berikan pada kita jikalau kelima modal yang tadi Allah berikan dalam bentuk insting, kemudian panca indera, akal, kolbu, dan agama ini bisa betul-betul kita manfaatkan dan fungsikan dengan baik. Karena paling modal utama adalah salah satunya hati, maka hati harus dekat dengan semuanya. Karena kita diberi Al-Quran oleh Allah sebagai petunjuk kehidupan ini. Maka kondisikan hati sejalan dengan bagaimana kita suci Al-Quran mengajarkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.